Allahu Akbar. Jangan biarkan masalah BAB mengganggu ibadah puasa Anda. Laksadin, BAB kembali lancar. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.